Far'un law asobal ardo nahwu baulin wa jafa fasubba ala maudihi ma'un fagomarohu tohuro walau lam yandub ayahur sawa'un kanatil ardu sulbatan au rohwatan. Bila ada tanah terkena air kencing yang sudah mengering, lalu tanah itu dituangi air hingga merata, maka hukumnya kembali suci, walaupun air tidak meresap ke tanah, baik tanahnya keras ataupun lunak atau empuk ya. Jadi sawa'un kanatil ardu sulbatan, sulbatan artinya keras, aw rohwatan, rohwatan artinya empuk. Jadi hukum ini berlaku bila najis yang ada meresap ke dalam tanah. Jadi air kencing yang sudah meresap ke dalam tanah, kemudian tanah itu dibasuh menggunakan air dan merata, maka tanah itu kembali menjadi suci. Dan dikata ayahuru, dikata yahuru, ini merupakan penjelasan dari kata lam yanzub yang artinya tidak meresap ya. Dan kata yagur ini adalah penjelasan yang tanpa memandang adanya amil jazm. Jadi kalau di dalam pembahasan nahwu, huruf lam itu termasuk amil jazm yang menuntut fi'il setelahnya harus memiliki i'rab jazm. Jadi kata yagur ini agak aneh karena yang dijelaskan berupa lafadz yansub yang jazm, tetapi lafadz yagur ini rofa ya. Jadi ini adalah penjelasan yang tanpa memandang adanya amil jazm. Sebab andai kata memandang adanya amil jazm, maka pastinya kata yagur ini tidak akan ditulis bersama dengan wawu ya. Karena kalau kata yaguru kemasukan huruf lam itu menjadi yagur, huruf ro di sukun, kemudian ada iltika usakinen, ada dua sukun yang bertemu, maka huruf ilat harus dihilangkan atau dibuang. Fa'idha kanatil ardu lam tatasyarrab ma tanat jasad bihi falabudda min izalatil aini qobla sabil ma'il qalili alaiha. Bila tanah yang terkena najis tidak menyerapnya. Jadi yang pertama tadi membahas najis yang mengenai tanah, lalu tanah itu menyerap. Kemudian mulai wa idza kanatil ardu, ini membahas tanah yang tidak bisa menyerap najis. Bila tanah yang terkena najis tidak menyerapnya, maka harus menghilangkan benda najis, harus menghilangkan ain sebelum menyiramnya menggunakan air. Jadi najisnya dihilangkan dulu, baru di basuh menggunakan air. kama laukanat fi ina, seperti halnya membersihkan najis yang ada di bejana. Jadi hukum tanah yang cukup menyiram bagian atasnya saja ini terkhusus bagi tanah yang bisa menyerap najis ya. Kalau tanahnya tidak bisa menyerap najis, maka cara mensucikannya sama seperti mensucikan ina atau bejana. Mengapa hukumnya berbeda? Sebab kalau menyiram tanah sebelum menghilangkan najis, maka justru air yang menjadi mutanajis ya. Air justru menjadi mutanajis dikarenakan syarat air sedikit yang bisa mensucikan najis adalah beratnya tidak bertambah setelah digunakan menghilangkan najis. Jadi nanti akan ada penjelasan tentang husalatun najasah atau air yang digunakan membersihkan najis. Itu ada syarat-syaratnya, seperti keterangan yang akan dijelaskan nanti ya. Walau kanatin najasatu jamidatan fatafat tatat wah talatot biturabi lam yathur kal muhtariti bin nahwi shadid bi'ifadatil ma'i alaihi bala buddha min izalati jami'i turabi al-muhtaliti biha. Jika najis yang mengenai tanah berupa benda padat yang hancur dan bercampur dengan tanah, maka tanah itu tidak bisa disucikan dengan menyiram air, seperti tanah yang tercampur dengan nanah ya contohnya. Contoh tanah yang tercampur dengan najis yang padat ini kal muhtaliti bin habisodit, seperti tanah yang bercampur dengan nanah. Jadi untuk mensucikannya harus menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Jadi seperti hukum tadi, yaitu tanah yang tidak bisa menyerap najis, tanah yang terkena najis yang berupa benda padat ini juga tidak bisa disucikan hanya dengan menyiramnya air, tetapi harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Ini merupakan mukobil ya, penjelasan ini, penjelasan walau kanatin najis satu jamidatan, ini merupakan mukobil atau lawan dari masalah sebelumnya, yaitu najis yang berupa benda cair. Jadi di awal pembahasan tadi membahas najis yang berupa air, yaitu dicontohkan nahwu baulin tadi ya, lau asobal ardo nahwu baulin, itu menjelaskan najis yang berupa najis cair. Kemudian walau kanatin najis satu jamidatan, ini menjelaskan najis yang berupa najis padat. Dan huruf kaf dikata kalmuhtaliti, huruf kaf dikata kalmuhtaliti bin nahwi sodid, ini adalah kaf yang faedahnya litandir. Litandir artinya menyamakan hukum sebelumnya kepada hukum setelah kaf ya. Jadi hukum yang sama dengan tanah yang tercampur dengan najis padat adalah tanah yang tercampur oleh nanah dari orang mati. Jadi bin nahwi sodid ini artinya tercampur oleh nanah, yang nanah itu keluar dari orang mati ya, dari orang mati yang sudah berubah menjadi nanah. Dan nanah di permasalahan ini, di contoh ini, terkhusus nanah yang mengeras, nanah yang mutajasid atau mutajamid, nanah yang mengeras. Sebab kalau nanah ini diartikan nanah yang masih cair, maka hukumnya sudah tercakup di penjelasan sebelumnya. Jadi dikarenakan contoh bin nahwi sodid ini dalam penjelasan tentang najis yang kering, najis yang padat, maka sodid ini hanya bisa diartikan nanah yang menjadi keras ya, bukan nanah yang cair. Wa afta ba'duhum fi mushafin tanajjasa bin nahwi bi ghairi ma'fuin anhu bi wujubi ghuslihi wa in adda ila talafihi wa in kana liyatim. Sebagian ulama fikih berfatwa diharuskan membasuh mushaf atau Al-Qur'an yang terkena najis yang tidak dimakfu, walaupun bisa merusaknya. Jadi kalau ada mushaf atau Al-Qur'an yang tertempel najis, maka menurut fatwa sebagian ulama, mushaf itu harus dibasuh dengan air walaupun berdampak bisa merusak Al-Qur'an. Walaupun mushaf itu dimiliki oleh anak yatim ya, wa in kana liyatim. Jadi kepemilikan mushaf yang dimiliki oleh anak yatim ini tidak membedakan hukum keharusan membasuh ini. Qala sayhuna wa yata'ayyanu farduhu fima idza masatin najasatu syai'an minal Qur'an bi khilafi ma idza kanat fi nahwil jildi awil hawasi. Ibnu Hajar menjelaskan, jadi sayhuna ini Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar menjelaskan, fatwa ulama tadi terkhusus untuk najis yang mengenai tulisan Al-Qur'an. Berbeda jika najisnya mengenai bagian pinggir Al-Qur'an atau sampul Al-Qur'an. Jadi Ibnu Hajar ini mengkhususkan fatwa ulama yang mengharuskan membasuh Al-Qur'an yang terkena najis itu dikhususkan bila memang najisnya menempel di tulisan Al-Qur'an. Lalu apakah kitab syariat, kitab-kitab yang menjelaskan tentang syariat ini hukumnya sama dengan Al-Qur'an atau tidak? Itu menurut satu ulama yang bernama Ali Subramalisi, hukumnya sama. Jadi hukum ini keharusan membasuh dari najis tidak hanya terkhusus di dalam Al-Qur'an, tetapi mencakup juga kitab syariat ya, kitab fikih, kitab tafsir ataupun kitab hadis menurut Ali Subramanlisi. Dan kalau mushaf milik anak yatim, yang berkewajiban mensucikannya adalah walinya ya. Jadi kalau mushaf milik orang yang sudah balig, tentunya yang berkewajiban mensucikannya adalah dia sendiri. Tapi kalau milik anak yatim, yang harus mensucikannya adalah wali dari anak yatim. Lalu apakah orang lain boleh membersihkan mushaf yang bukan miliknya? Jadi orang lain apakah boleh membersihkan atau mensucikan mushaf yang bukan miliknya, memandang menghilangkan najis termasuk izalatul mungkar, termasuk menghilangkan kemungkaran. Dan dampak dari membersihkannya tadi ini bisa merusak Al-Quran. Jadi ini juga termasuk masalah yang dibahas oleh para ulama, dan jawabannya juga masih belum ditegaskan oleh para ulama. Jadi ada satu kondisi yang menuntut untuk mensucikan, yaitu tergolong izalatul mungkar atau menghilangkan kemungkaran, tapi di posisi yang lain Quran itu bukan miliknya dan juga bisa menyebabkan kerusakan. Ini apakah orang lain berkewajiban membersihkan mushaf atau mensucikan mushaf yang bukan miliknya? Jadi kemungkinan yang lebih mendekati kebenaran adalah tidak boleh ya. Kemungkinan yang mendekati kebenaran ini hukumnya tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena kita belum mengetahui apakah hukum keharusan membasuh mushaf yang najis ini telah disepakati oleh semua ulama atau tidak. Jadi keterangan di dalam Fathul Mu'in ini yang menjelaskan keharusan membasuh mushaf yang terkena najis, walaupun termasuk izalatul mungkar, termasuk menghilangkan kemungkaran, akan tetapi hal ini belum bisa dipastikan apakah semua ulama bersepakat atas ini atau tidak. Dan yang izalatul mungkar atau menghilangkan kemungkaran yang wajib hanyalah kemungkaran yang disepakati oleh semua ulama. Jadi karena belum diketahui apakah semua ulama sepakat tentang hal ini atau tidak, maka orang lain tidak boleh mensucikan mushaf yang najis yang bukan miliknya.